السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan juga istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-82, masih di dalam pembahasan Kitabun Nikah. Kali ini ma'asirul muslimin, muallif Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani, beliau berkata, faslun wal mu'taddatu ala dharbaini. Wanita yang sedang melewati masa iddah itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang sedang menunggu masa iddah itu terbagi menjadi dua. Ada kelompok wanita mutawaffan anha, yang ditinggal mati oleh suaminya. Kelompok wanita yang melewati masa iddahnya dikarenakan ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya wafat. Suaminya meninggal. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah wa ghairu mutawaffan anha. Wanita-wanita yang melewati masa iddahnya bukan karena ditinggal mati oleh suaminya. Bukan karena ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ada yang karena ditinggal mati, ada yang bukan karena ditinggal mati. Fal mutawaffa anha, adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, in kanat hamilan, apabila wanita tersebut dalam kondisi mengandung, dalam kondisi sedang hamil, fa'iddatuha biwad'il hamal, maka masa iddah atau masa menunggunya adalah sampai dia melahirkan. Jadi ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, dan kondisinya dia sedang hamil. Berapa lama masa iddahnya? Masa iddahnya kata beliau adalah biwad'i al-hamal, sampai dia melahirkan anak tersebut. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil, ya, wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna ay muddatu iddatuhunna, waktu iddah mereka adalah ayyadhna hamlahun, sampai mereka melahirkan. Tentunya ayat ini bersifat umum. Ya, ayat ini bersifat umum. Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Miswar Ibni Makhramah, bahwasanya ada seorang wanita, Subay'ata Al-Aslamiyah. Subay'ata Al-Aslamiyah. Nafisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Dia mengalami nifas atau lahir anaknya. Anaknya itu lahir. Beberapa malam setelah kematian suaminya. Tidak lama setelah suaminya meninggal, maka Rubai'ah atau Subai'ah melahirkan. Ya. Apa yang terjadi? Faja'atin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka Subai'ah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zanathu an tankiha. Maka Subai'ah minta izin, ingin menikah. Ya, ada laki-laki yang melamarnya. Padahal baru saja suaminya meninggal dan belum lama dia melahirkan. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Subai'ah untuk menikah. Tentunya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah hatta yadha'na hamlahun, sampai mereka melahirkan. Ya. Dan ini dibuktikan dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Ya, hadis Nabi, beliau mengizinkan Subai'ah yang belum lama ditinggal mati oleh suaminya, lalu beberapa hari setelahnya dia melahirkan. Ya, lalu Subai'ah minta izin kepada Nabi untuk menikah dan Nabi mengizinkan. Seandainya harus menunggu 4 bulan 10 hari, tentunya Nabi akan melarang Subai'ah untuk menikah. Ya, karena dia baru ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi kisah ini menjadi dalil bahwasanya masa iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, adapun wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, ya. Tidak ditinggal mati oleh suaminya. Dikatakan di sini oleh Profesor Mustafa Dib, beliau katakan, ay al-mutallaqatu, ya, wanita-wanita yang ditalak, ya, artinya yang maksudnya bukan yang ditinggal mati, ya berarti mereka ditalak, ya mereka adalah wanita yang ditalak, atau yang dipisahkan antara dirinya dengan suaminya dengan li'an. Li'an sudah kita bahas kemarin. Li'an dalam kasus suami menuduh istrinya berzina. Atau fasakh ba'da wata'i. Setelah dicampuri. Ya, setelah dicampuri. In kanat hamilan. Apabila wanita yang ditalak ini adalah berada dalam kondisi hamil. Ada seorang suami mentalak istrinya. Kalau kasus yang pertama, suami meninggal, ditinggal mati. Kasus yang kedua, suami mentalak istrinya. Dan dia dalam kondisi hamilan. Dalam kondisi sedang mengandung, ada bayi di dalam perutnya. Fa'iddatuha biwada'il hamal, kata beliau. Maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Masa iddahnya dengan melahirkan. Dalilnya sebagaimana sudah kita baca sebelumnya. Ya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil itu ajaluhunna, ya muddah atau waktu iddahnya adalah ayyadha'na hamlahun. sampai mereka melahirkan, ya, sampai mereka melahirkan. Wa in kanat hailan wa hiya min zawatil haid fa iddatuhu thalathatu quru'. Tetapi kalau seandainya wanita ini tidak dalam kondisi hamil, dan wanita yang ditalak ini adalah wanita yang masih mengalami masa haid, keluar darah setiap bulan sebagai satu siklus yang rutin datang kepada kaum wanita, dan itu adalah ketentuan yang Allah gariskan atas anak-anak perempuan Nabi Adam alaihissalam. Ya, fa iddatuha, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, tiga kali quru. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' berkata ai al-athhar, tiga kali suci. Tiga kali suci. Tentunya seorang wanita ditalak dalam kondisi suci dan belum dijima, kan begitu. Maka dari mulai hitungan suci yang pertama, lalu dia haid, lalu dia suci lagi, itu dua, lalu dia haid, lalu dia suci lagi. Ya, salah satu quru, tiga kali quru. Diartikan quru di sini adalah al-athhar, tiga kali suci. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai pendalilan atas perkataan Al-Qadi Abi Syuja', beliau berkata hal ini berdasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah 228, di mana Allah berfirman wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna, mereka melakukan tarabbus ay intizar, menunggu, ya, sebanyak salasata quru, tiga kali quru. Wala yahillu lahu wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak halal bagi para wanita itu menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Artinya kalau mereka hamil, jangan disembunyikan. Karena berbeda antara iddah wanita yang hamil dengan tidak hamil. Ya, maka jangan disembunyikan oleh para wanita. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan yang dimaksud di dalam ayat ini wal mutallaqatu, wanita-wanita yang ditalak, maksudnya adalah ai ba'da ad-dukhul, ba'da ad-dukhul, setelah dukhul. Ya. Jadi ini khusus hukumnya untuk wanita-wanita yang ditalak ba'da ad-dukhul, setelah atau yang pernah dicampuri, ya, yang pernah dicampuri oleh sang suami. Lalu dikatakan di sini, jadi kalau seorang wanita tidak dalam kondisi hamil, kemudian suaminya mentalak wanita tersebut, dan wanita ini masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, tiga kali suci. Ya, walaupun para ulama berbeda tentang masalah quru. Ada yang mengatakan tiga kali suci, ada yang mengatakan tiga kali haid. Ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa in kanat, akan tetapi jika wanita yang ditalak itu saghiratan, adalah wanita yang masih kecil, tentunya dia belum haid, aw aisatan, atau wanita yang sudah apa istilahnya menopause, sudah tidak lagi mengalami haid. Fa iddatuha thalathatu ashhurin, maka masa iddahnya adalah 3 bulan, bukan dihitung dengan kuru tetapi dihitung dengan ashhur. Berarti sudah 3 ya. 1, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau dalam kondisi ditinggal mati dia hamil, maka masa iddahnya adalah hatta yadha'na hamlahun, sampai dia melahirkan. Yang kedua, ditinggal mati tapi tidak dalam kondisi hamil. Maka jelas dalam Al-Quran arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Adapun wanita-wanita yang ditalak, kata beliau, kalau kondisi wanita ini ditalak dalam kondisi hamil, maka 4 bulan sampai melahirkan, hatta yadha'na hamlahun. Seorang wanita ditalak oleh suaminya dan dia sedang hamil, maka iddahnya adalah hatta yadha'na hamlahun. Lalu bagaimana jika tidak hamil? Jika tidak hamil ada 2 kemungkinan. Kalau dia adalah wanita yang mengalami masa haid, maka masa iddahnya adalah thalathatu quru, 3 kali quru, atau at-tuhr, suci. Ya. Lalu bagaimana kalau wanita yang ditalak ini belum haid atau sudah tidak haid lagi? Belum haid atau sudah tidak haid lagi? Maka kata beliau, wa iddatuha thalathatu ashhurin, maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Dan wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, kata Allah, seandainya kalian mentalak mereka, maka masa iddah mereka 3 bulan. Begitupun wanita-wanita yang belum haid. Jadi baik yang belum haid atau yang sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya adalah sebanyak 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadha'na hamlahun. Adapun wanita-wanita yang hamil, maka tarabbus mereka menunggu selama hatta sampai yadha'na hamlahun, sampai mereka menyelesaikan persalinan atau mereka melahirkan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata di sini, wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha la iddata 'alayha. Wanita-wanita yang ditalak, artinya mereka sudah resmi jadi suami istri. Sudah resmi jadi suami istri. Kemudian suaminya mentalak istrinya tersebut. Qabla ad-dukhuli biha. Sebelum dicampuri. Sebelum suaminya berjima dengan istrinya. Qabla ad-dukhul. Dukhul di sini artinya berjima, bercampur. Maka la iddata 'alaiha. Tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Jadi wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, sebelum wanita tersebut dicampuri, dijima, maka tidak ada iddah atasnya. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza naqahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهن سراحا جميلا. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikah dengan mukminat, wanita yang beriman, kemudian kalian mentalak mereka, min qabli ayyatamas antamassuhunna, sebelum kalian mencampuri mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka mereka tidak memiliki masa iddah. Ya, jadi kalau ditalak atau dicerai, qabla dukhul, sebelum bercampur, maka mereka tidak punya masa iddah. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Qadi Abi Suja. Wa iddatul amati bil hamli ka'iddatil hurrah. Zaman dulu ada yang namanya budak yang diperjualbelikan. Tentunya mereka pun menikah. Seandainya ada seorang budak yang ditalak dan budak ini kondisinya sedang hamil, maka masa iddahnya adalah ka'iddatil hurrah, sama seperti masa iddahnya wanita yang merdeka, yaitu hatta yadha'na hamlahun, sampai mereka selesai proses persalinan, ya, sampai mereka melahirkan. Wabil aqra'i an ta'tadda biqur'aini. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang yang tidak dalam kondisi hamil, wanita ini tidak dalam kondisi hamil, maka mereka masa iddahnya adalah 2 quru. Bedanya dengan orang merdeka 3 kali quru. 3 kali suci. Tapi kalau wanita yang statusnya budak adalah biqur'aini, 2 kali quru atau 2 kali suci. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan perkataan Umar kepada anaknya. Ya, ta'taddul amatu biqur'aini, kata Umar. Seorang budak itu masa iddahnya adalah 2 kali quru, 2 kali suci. Ya. Walam, dan tidak ada yang mengingkari perkataan Umar ibn al-Khattab. Fakana ijma'an, maka itu dianggap sebagai ijma'. Jadi Umar mengatakan bahwa budak itu 2 kali quru, dan tidak ada sahabat yang yungkir, ya, tidak ada yang yungkiru, tidak ada yang mengingkari, maka itu dianggap sebagai ijma'. Wabis syuhuri, dan dengan hitungan bulan, anil wafati, dikarenakan ditinggal mati, an ta'tadda bisyahraini wa khamsi layalin. Jadi kalau ada budak yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Jadi kalau budak ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddah mereka adalah 2 bulan 5 hari. Setengah dari masa iddah wanita merdeka. Wanita merdeka 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dibagi 2 berarti 2 bulan 5 hari. Wa anit talaqi an ta'tadda bi syahrin wa nus. Tetapi kalau mereka, yaitu para budak, tidak memiliki masa haid, ya, tidak memiliki masa haid, maka mereka menunggu masa iddah selama syahr wa nus, 1 bulan setengah. Karena kalau wanita yang merdeka, yang belum haid atau yang sudah tidak haid, itu 3 bulan. Berarti budak setengahnya. Berarti 1 bulan 15 hari, kan begitu. 1 bulan setengah. Ya. Fa in i'taddat bi syahraini kana aula. Tetapi kalau seandainya dia ingin menunggu masa iddah sampai genap 2 bulan, itu lebih bagus. Ya, walaupun kalau bicara setengah ya, 1 bulan 15 hari. Tapi kalau mau disempurnakan 2 bulan itu bagus, kata beliau. Ya. Baik. Itu poin terkait dengan masalah masa iddah. Jadi kalau kita rangkum ada berapa? Ada banyak. Satu, wanita yang ditinggal mati. Dua, wanita yang ditalak. Yang ditinggal mati nanti terbagi menjadi ada yang hamil, ada yang tidak hamil. Ya, kalau yang hamil tentunya hatta yadha'na hamlahun. Kalau yang tidak dalam kondisi hamil, arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Sekarang wanita yang ditalak. Wanita yang ditalak banyak macamnya. Ada yang ditalak oleh suaminya kondisinya hamil. Tentunya hukumnya sama, yaitu sampai dia melahirkan. Lalu ditalak oleh suaminya dalam kondisi dia masih kondisi haid. Artinya masih mengalami siklus haid rutin. Maka masa masa iddahnya adalah salah satu quru. Tiga kali suci. Yang ketiga adalah ditalak oleh suaminya sedangkan dia belum haid atau sudah tidak haid. Maka hitungannya adalah tiga bulan. Nah, ini poinnya. Adapun wanita yang budak, maka masa iddah mereka itu adalah setengah dari masa iddahnya wanita merdeka, kecuali dalam kasus hamil. Maka tidak bisa setengah kehamilan misalnya. Kalau hamil ya, hatta yadha'na hamlahun. Sampai mereka melahirkan. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh beliau di sini, faslun yajibu wajib atas suami lil mu'taddah ar-raj'iyah, wajib atas suami memberikan hak wanita yang dia talak. Jadi ada seorang suami mentalak istrinya. Talak ini kan tidak otomatis berlaku. Tapi ada masa iddah. Nah, di dalam kurun masa iddah, kalau talaknya itu masih talak raj'iyah, talaknya yang masih mungkin rujuk, maka suami tetap wajib memberikan sukna wan nafaqah. Tempat tinggal dan nafkah. Seorang istri ditalak satu, talak dua. Maka suami masih punya kewajiban memberikan sukna, tempat tinggal, wan nafaqah, dan nafkah. Dan ini kesalahan yang saya lihat terjadi di banyak masyarakat. Itu kalau sudah talak satu, ya sudah mereka keluar dari rumah dan kecil kemungkinan bisa kembali. Seolah-olah kalau sudah talak itu ya sudah selesai. Padahal dalam Islam tidak. Hendaknya sang istri apalagi masih talak satu, talak dua itu tidak keluar dari rumah. Dan sang suami pun wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annaha fi hukmi zaujah. Karena wanita itu masih dihukumi istrinya. Qalama anna limutalliqiha an yuraji'aha bighairi aqdin wa duna ridhaha. Apalagi dalam masa iddah tersebut, sang suami boleh merujuk istrinya tersebut bahkan tanpa ridho atau tanpa izin dari istrinya. Karena memang masih istrinya. Kalau masa iddahnya sudah habis, baru ya selesai ikatan suami istri. Tapi kalau selama masa iddah, suami wabu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalik. Para suami lebih berhak untuk merujuk di masa-masa iddah tersebut. Ya. Lalu dikatakan di sini, wayajibu lilba'ini as-sukna. Dan kalau talaknya adalah talak ba'in, kata beliau, wajibnya hanya sukna, tempat tinggal. Dunan nafkah. Tanpa wajib memberikan nafkah, makanan, minuman, dan lain sebagainya.

kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Nabi Allah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn Al-Husain ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i. Masih di dalam pembahasan kitabun nikah, pasal tentang wanita atau masa iddah wanita. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk ikut berinteraksi dengan kami menggunakan dua layanan, di layanan telepon 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Jambi. Setelah suami bilang kita cerai saja, setelah beberapa hari kami berdua baikan lagi, apakah kami harus menikah lagi? Tidak, ya, tidak harus menikah lagi. Orang suami berkata, sudah mulai hari ini kita cerai. Misalnya, mulai hari ini kita sudah bercerai. Ya, dalam kondisi ini harusnya istri jangan keluar rumah, tetap dalam rumah. Dan suami masih punya kewajiban memberikan fasilitas tempat tinggal, nafkah, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Tergantung, kalau wanitanya hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Artinya kalau hamilnya masih hamil muda, bisa sampai 9 bulan masa iddahnya. Kalau tidak hamil bagaimana? Kalau tidak hamil, ada beberapa kondisi. Kalau kondisi dia masih haid, maka salah satu kuru, 3 kali suci. Dan wanita ditalak di masa suci. Ya, dalam kondisi belum dijima di masa suci. Itu namanya talak sunni. Adapun talak bidi adalah talak di mana seorang wanita ditalak di masa haid atau di masa suci setelah dijima. Artinya kalau memang suami telah mengatakan kata cerai, lalu beberapa hari kemudian dia merujuk, maka itu tidak perlu akad-akad yang baru. Tidak perlu akad nikah yang baru. Hanya saja ingat, kalau itu diucapkan lagi, itu jatuh talak 2. Dirujuk lagi. Normal lagi. Kalau diucapkan lagi talak 3, maka setelah itu tidak halal wanita itu atas suaminya, hatta tankiha zaujan ghairahu. Sampai dia menikah dulu dengan laki-laki yang lain, kemudian mereka bercampur sebagai seorang suami istri yang normal, kemudian qadarullah ditalak, barulah boleh kembali ke suami yang pertama. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Sumatera Barat. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya mohon maaf Bapak, kurang jelas. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau bertanya tapi agak melenceng dari tema hari ini, Ustaz. Baik, Bapak. Silakan, Bapak. Yang saya tanyakan, bagaimana tanggapan Ustaz tentang jamaah tabligh yang sekarang makin merebak dari di tempat saya berada? Baik. Apakah mereka termasuk ahlus sunnah wal jamaah juga atau bagaimana? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, jamaah tabligh itu adalah satu kelompok. Ya, satu kelompok di antara kelompok yang ada di dalam tubuh kaum muslimin, didirikan oleh seorang syekh dari India ya, atau dari Pakistan, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Tentunya jamaah ini dikenal dengan aktivitas dakwahnya. Ya, dikenal dengan aktivitas dakwahnya. Mereka berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Biasanya mereka menginap. Ada yang khuruj, istilahnya khuruj ya, selama 40 hari. Ada yang dan 4 bulan, macam-macam lah khuruj ya. Jamaah ini tentunya adalah secara umum mereka bagian dari kaum muslimin. Ya, mereka adalah orang-orang Islam. Dan ketika para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin, lalu Syekh Ibnul Baz rahimahullahu ta'ala ditanya tentang masalah ini, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentunya dalam dakwah itu membutuhkan yang namanya ilmu, ya, artinya tidak bisa kita sekedar mohon maaf semangat dalam berdakwah lalu kita tidak memiliki perbekalan yang cukup, tidak memiliki ilmu yang cukup, tentunya itu tidak bisa seperti itu. Oleh karenanya kalau kita baca di antara nasihat Syekh bin Baz rahimahullahu taala kepada mereka adalah hendaknya mereka mau kembali kepada para ulama. Artinya sebelum berdakwah hendaknya mereka berusaha untuk mempelajari akidah yang lurus, ya, mempelajari apa namanya hal-hal yang akan mereka sampaikan sebelum berdakwah. Dan ini akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Tidak hanya tentunya bermodalkan rasa semangat untuk berdakwah, tetapi harus ada yang namanya ilmu. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Ya, hikmah di sini dengan ilmu. Ya. Ya, jadi mengajak manusia dengan ilmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakanlah inilah jalanku. Aku mengajak manusia ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, dan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Oleh karenanya, kalau kita lihat wasiat para ulama, wasiat mereka adalah agar jamaah tabligh mereka senantiasa apa namanya saling menasehati di antara mereka, dan hendaknya mereka berusaha mempelajari akidah salafus saleh, akidahnya para sahabat, ya, menjauhkan dari perkara-perkara yang baru. Saya jujur saja tidak tahu isi di dalam apa namanya jamaah tabligh itu ada kegiatan apa, saya tidak tahu. Kita hanya melihat saja dalam kehidupan kita bahwa mereka berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain, lalu mereka membaca kitab Fadailul A'mal, ya. Nah, kitab Fadailul A'mal ini kalau kita baca komentar para ulama kaitan dengan kitab Fadailul A'mal, disebutkan bahwa di dalamnya terdapat banyak hadis-hadis yang lemah, dan tidak jarang ada hadis-hadis yang palsu. Tentunya ini menjadi koreksi yang penting, ya. Kenapa tidak dipakai kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab yang lain yang berisi memang hadis-hadis yang kuat. Ini diantara komentarnya. Dan jamaah tabligh menurut saya, menurut pengalaman kecil yang saya dapatkan, itu berbeda. Min makan ilal makan yakhtalif. Dari satu negeri ke negeri yang lain berbeda. Di Indonesia beda dengan di Yaman. Ketika dahulu kami kuliah di Yaman, itu kita ada teman-teman yang memang cenderung ke jamaah tabligh, tapi kita lihat mereka mempelajari akidah wasatiyah, tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, akidah Tahawiyah, Abul Iz Al-Hanafi, dan lain sebagainya. Ini berbeda. Oleh karenanya kita sulit melakukan hukum sifatnya mengeneralisir seperti itu, sulit. Oleh karenanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan lain sebagainya lebih memberikan nasihat agar mereka mendekat kepada apa? Akidah salaf, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada Bapak Muhammad di Surabaya. Halo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, mau tanya. Ustaz, tanya hukumnya istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk mengucapkan bagi saudara non-muslim itu diperbolehkan enggak? Zikir dengan mengucapkan apa, Pak? Itu istirja. Ucapan innalillahi wa innalillahi roji'un. Lalu? Terhadap non-muslim. Sudah, itu aja. Artinya ada non muslim meninggal, kita katakan innalillahi wa innalillahi roji'un. Iya. Begitu. diperbolehkan apa tidak, Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Di dalam kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un memiliki makna inna lillahi. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Baik dia muslim, baik dia kafir. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya. Apakah boleh itu diucapkan ketika misalnya ada seorang yang Nasrani atau Yahudi meninggal? Ya, misalnya ada seorang anak, ayahnya masih Nasrani. Bolehkah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Allah alam bisawab ya, yang tidak boleh itu doa ampunan. Ya. Yang tidak boleh itu doa yang sifatnya memohonkan ampun untuk orang kafir. Itu tidak boleh. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, Allah katakan, maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman, mereka memohonkan ampun untuk orang musyrik. Itu yang enggak boleh, Bapak. Adapun sekedar mengucapkan rasa sedih, artinya seorang anak, ya misalnya ada seorang anak yang ayahnya belum dapat hidayah, lalu dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak masalah menurut saya. Ya, menurut saya tidak masalah. Ya. Karena di ayatnya pun umum, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah. Dan musibah bagi seorang anak yang terbesar salah satunya adalah meninggalnya ayah, apalagi dalam kondisi tidak beriman. Maka tidak masalah mengucapkan apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang dilarang berdasarkan ayat Al-Quran adalah memintakan ampunan bagi orang yang tidak beriman. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Adam di Nrekang, Sulawesi ya. Mohon doanya, semoga suami saya diberi hidayah dan taufik. Bagaimana cara berdoa dalam sholat ketika sujud? Apakah dilapangkan atau cukup? Apakah dilafazkan atau cukup di hati? Apakah harus memuji Tuhan dan berselawat kepada Nabi sebelum berdoa? Wallahu a'lam bissawab ya. Yang pertama, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada suami ibu ya, untuk dia mau beribadah, untuk dia mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibu pun mendoakan terus-menerus, mudah-mudahan Allah berikan untuknya hidayah. Yang kedua, bagaimana cara kita berdoa? Apakah ketika kita sujud, kita harus memuji Allah dulu, lalu kita harus bersolawat dulu? Wallahu alam bisawab, kalau kita baca hadisnya, sifatnya langsung. Artinya langsung, tidak didahului dengan muqaddimah. Berdasarkan sabda Nabi dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa'akhiru fihi minad du'a faqaminun ayustajabulah. Nabi berkata, waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Artinya tidak perlu dimulai dengan memuji atau bersolawat. Karena solat itu rangkaian. Puji-pujian sudah dimulai sejak kita baca iftitah. Ya. Itu sudah ada di situ. Dan sholawat pun kalau dalam sholat ada tempatnya ketika tasyahud awal misalnya, sunnah, ketika tasyahud akhir wajib. Maka Allah alam bisawab, kalau kita lihat zahir hadisnya atau yang nampak dari hadis Nabi itu langsung saja. Nabi hanya berkata, fa'akhiru fihi minad du'a. Kalau kalian sujud, perbanyaklah berdoa. Allah alam bisawab. Apakah perlu dilafazkan? Ya iya dilafazkan. Ya, hukum asalnya dilapaskan. Oleh karenanya Nabi dalam sujudnya berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Atau tetapkan hati kami di atas agamamu. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mohon bimbingannya, ana ingin menutup rekening dari bank konvensional dan dananya ingin kami transfer ke rekening bank syariah bertahap. Ini lalu rekening ditutup. Namun dalam proses ini transfer ini ada biaya. Bolehkah biaya proses transfer tersebut kami potongkan dari bunga riba bank konvensional tersebut? Wallahu alam bisawab. Jadi beliau punya rekening di bank konvensional. Lalu dari bank konvensional ingin dipindahkan ke bank syariah. Dalam proses memindahkan uang dari bank konvensional ke bank syariah ada biaya transfer. Apakah boleh biaya transfernya dibebankan dari uang riba tersebut atau tidak boleh? Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami dari kasus ini, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya ketika seseorang, saya ingin mengantar uang ke rumah ibu saya. Saya ingin mengantar uang ke rumah ibu saya. Ibu saya rumahnya di luar kota. Lalu saya meminta tolong kepada seseorang. Saya katakan ini uang 1 juta, ya, kamu berangkat ke sana ya, antar, ini darurat. Butuh hari ini juga, perjalanan dari Jakarta misalnya 2 jam. Dan ini ongkosnya. Boleh atau tidak? Boleh. Lalu, kalau seandainya yang saya titipkan uang orang non-muslim, boleh tidak? Boleh juga, gak ada masalah. Yang seandainya yang saya titipkan uang pelaku riba, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Karena saya tidak melakukan transaksi riba. Tapi yang saya lakukan nitip uang agar dikirim ke sana. Dan saya punya kewajiban karena saya telah meminta tolong, saya memberikan ujroh biaya. Ya. Artinya biaya atas sesuatu yang muncul dari transaksi yang kita lakukan tentunya tanggungan kita. Karena manfaatnya kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Ya, jadi saya tinggal di Jakarta, orang saya tinggal di luar kota. Jarak dari Jakarta 1 jam atau 2 jam. Saya katakan ini uang 1 juta, sekarang juga berangkat ya. Tolong kirim ke sana naik motor. Ini ongkosmu, ini bensinmu. Dia muslim, gak masalah. Dia non-muslim, gak ada masalah. Dia pelaku riba, gak ada masalah. Karena saya tidak melakukan riba. Saya melakukan transaksi yang halal. Tapi saya harus bayar upah karena dia sudah berangkat jauh. Upah ini dari mana? Dari uang kita. Karena kita yang mengambil manfaat. Ini sederhananya begitu. Lalu boleh gak upah itu dari hasil riba? Wallah alam bisawab, tidak boleh. Karena bapak tidak punya hak di uang riba tersebut. Artinya uang riba tersebut tidak bisa dijadikan alasan kita, ini uang riba, pakai saja seenak kita. Gak bisa, karena itu nanti manfaatnya kembali kepada kita. Ya, oleh karenanya, uang riba itu kita ambil, kata para ulama, berikan kepada fakir miskin. Dan jangan sampai ada yang kembali kepada kita. Karena bapak adalah bagian dari transaksi tersebut. Bagaimana cara kita lepas? Ya, sudah ambil uang ribanya, jangan ditinggal di bank karena dia akan diputar lagi dalam transaksi riba, ambil, sedekahkan ke orang miskin. Atau gunakan untuk fasilitas umum, pembangunan, jalan, penggalian sumur, dan lain sebagainya. Oleh karenanya menurut saya, Allah alam bisawab, lebih hati-hati, tidak perlu kita gunakan uang riba tersebut sebagai biaya transfer, tetapi uang riba tersebut tetap diambil, tapi bukan untuk keperluan kita, tapi diberikan untuk fakir miskin. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon penjelasan mengenai mengawini wanita hamil karena zina, lalu hamil, baik oleh pezinanya maupun laki-laki lain. Allah alam bisawab ya. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Ya. Apa kata Allah? Wa zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itu ada ayatnya di Al-Qur'an. Seorang wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik. Dan seorang laki-laki pezinah tidak dinikahkan kecuali dengan seorang wanita pezinah atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan orang mukmin menikahi pezina. Kecuali kalau mereka telah bertobat dengan taubatan nasuha, kata para ulama. Kecuali kalau mereka telah bertobat dengan taubatan nasuha. Artinya bertobat dari zinahnya. Lalu bagaimana di masyarakat sudah hamil wanita, lalu dinikahi oleh laki-laki yang menghamili, ya memang pasangannya, pasangan zina. Itu pasangan zina. Yang tidak boleh wanita yang berzina dinikahi oleh seorang yang mukmin yang baik-baik. Kecuali kalau wanita ini bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tapi kalau belum bertobat, enggak bisa. Lalu kalau dinikahi oleh laki-laki yang teman zinahnya boleh. Kalau kita baca dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di negara kita, boleh dengan syarat. Salah satu syaratnya mereka dua-duanya harus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, pezinah ini, lalu mereka menikah, walaupun kondisi wanita itu hamil, ya. Dan syaratnya nanti ketika lahir itu tidak ada nasab. Nasabnya bukan ke bapak biologis, tapi ke ibunya. Apakah kalau nanti lahir perlu diulang nikahnya yang berlaku di aturan yang di negeri kita? Itu tidak. Dan itu pendapat Imam Syafi'i kalau saya tidak salah. Tidak perlu diulang nikahnya. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Solo mau bertanya tentang penyaluran harta zakat. Manakah yang lebih prioritas untuk dizakati? Antara orang miskin, punya profesi, istri sakit parah, punya hutang. Atau mahasantri dari keluarga miskin yang mempunyai banyak hutang tunggakan. Apa tadi prioritasnya? Satu, orang miskin, dia punya profesi, artinya dia punya nafkah. Istrinya sakit parah, punya hutang. Atau mahasantri dari keluarga miskin yang mempunyai banyak hutang. Allah alam bisawab, kalau bisa dua-duanya diberikan, bagus. Artinya kalau zakat bapak 5 juta, ya kasih 2 juta 500 ke yang satu, kasih 2 juta 500 ke yang satu. Tapi kalaupun tidak bisa karena zakatnya terbatas, ya pilih yang lebih prioritas. Pengobatan saya rasa lebih prioritas karena itu kaitan dengan nyawa, kaitan dengan keselamatan. Dan dalam agama kita hifzu an-nafs itu nomor 2 setelah hifzuddin. Jadi ada 5 hak dasar dalam agama kita itu. Yang pertama hifzuddin, terjaganya agama. Yang kedua hifzun nafs, terjaganya jiwa. Yang ketiga adalah hifzu al-aql, terjaganya keselamatan akal. Yang keempat adalah hifzu an-nasl, terjaganya keturunan. Yang keempat, kelima adalah hifzu al-mal, terjaganya harta. Kalau memang antara saya ingin ngasih nafkah ini, ingin membayar hutang, sedangkan ini untuk istrinya yang sakit, Allah alam bisawab, hifzu nafs, melindungi keselamatan jiwa, muqaddam, lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Allah alam bisa. Pertanyaannya sudah habis, ma'asyiral muslimin, dan waktunya tinggal 2 menit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di esok hari dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.